suma tetu milani teti lega tanggalo rapi ikitin no setu malam me malam minggu ayo golek kincu dinggo lupakan ngasratmu mampir ning alfamat golek kondom merek durek mengkondak mah meteng mateng e anak pirek tadulak sekomburi badine sambidut basang tak cerai dempule koyo badut jempol 5 senti rupane manggilani aku melayu turut kali malah midak tai rambut kesemiran nganti koyo buntut jaran yang kuntile rakato andelane muncawetan tadi pikir teru mengkondak malah ngacengan iyalah asu tenan raine koyo pocongan itu ancaman saiki tekile foto idrai pamre susu mata dimilani tekile ngatang jalo rapi itu ancaman saiki tekile foto idrai pamre susu mata dimilani tekile ngatang jalo rapi ono mbak mbak cantik ke ditembak ahahaha tiwas tak tembak dalam aja boleh di sekolah itu bayi wingi sore kok malah jadi lonte kok ya dulu ngeli ngomong tua sing nyekolahke karene pamit ngaji lah kok kowe malah nyanyi le bali tengah wengi ya cupange tekan rai raine putih tenan nanti kaya pocongan iyalah aku kapusan aja bol kandel dempulan review perang kusumo isine kebak germo aku dikei rondo rondo ni anak limo goyangane penak tenan malah kaya wong pijetan awak eda dilemes pikirane ngancing tenan itu ancaman saiki sekile foto ikirai pamre susu mata dimilani sekile ngatang jalo rapi itu ancaman saiki sekile foto ikirai pamre susu mata dimilani cilega, canggalo rapi, weto